Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Perjuangan umat Islam di akhir zaman sangat berat, berkali-kali lipat lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa-masa keemasan Islam, maka semakin melemah rasa cinta dan memiliki Islam. Dan itu memang sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang sifatnya prinsip, bahkan pondasi, pondasi utama, masih banyak yang belum faham dan tidak mengerti. Sebagai contoh tentang rukun Islam, 5 rukun Islam. Disebut rukun karena memang tiang agama, penyangga dan penopangnya. Sekarang secara praktek, bahkan secara teori, ilmi dan amali, begitu menyedihkan. Dari rukun Islam yang pertama, bertasyahud, memaknai syahadat, itu kan bukan hanya mengucapkan. Kalau mengucapkan saja, mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bukan bersyahadat namanya. Disebut bersyahadat karena dia mengucapkan, dia meyakini di dalam hati tentang kandungan dan konsekuensinya, sekaligus dia laksanakan kewajiban-kewajiban dari yang sudah dia ucapkan itu. Itu bersyahadat. Kalau saudara mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu belum lengkap untuk disebut bersyahadat. Konsekuensinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan ibadah sekecil apapun, sesedikit apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk dalam kategori mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, terjatuh dalam dosa kesyirikan. Masih banyak yang melakukannya. Rukun Islam yang kedua, salat 5 waktu. Lagi-lagi kalau kita membahas tentang sholat 5 waktu, hasilnya sama, menyedihkan. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan, sama pun demikian. Banyak sekali saudara-saudara kita umat Islam yang secara sengaja dan sadar tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan. Murni karena tidak mau melaksanakan rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Zakat apalagi, semakin berhitung bertambah rumit, karena dia merasa kehilangan ketika membayarkan zakat dari harta yang Allah titipkan untuknya. Masih banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi ahluz zakat, artinya mereka sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi tidak dia keluarkan. Itu bukan hanya hak-hak fakir miskin atau golongan yang berhak lainnya. Itu juga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalahnya bukan karena sekedar memberikan, tapi itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat haji, rukun Islam yang kelima, apalagi sekarang ini, antrian rata-rata 20 tahun, bahkan lebih. Kalau mau ikut yang plus, bisa 5 tahun, 6 tahun. Berapa bulan lagi daftar haji plus sudah jadi 7 tahun. Sama, karena haji plus juga kuotanya terbatas dalam tiap tahun berapa belas ribu. Kalau tidak segera daftar haji plus, ditambah sama yang lain, terus nanti antriannya pun semakin lama dan semakin panjang. Yang dikira kemudian kalau haji plus bisa berangkat setahun dua tahun, tapi sekarang terus bergerak. Haji plus rata-rata 5-6 tahun. Kalau yang ingin haji istimewa, ya butuh perjuangan. Berapa banyak? Dan sangat banyak memang saudara-saudara kita yang menyesal akhirnya ketika sudah lanjut usia, sudah tua, baru paham dan mengerti ternyata haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Ketika masih muda mampu, bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji sebulan saja bisa berangkat dia ke tanah suci. Gak usah nabung setahun dua tahun, cukup gaji bulan itu. Ketika masih muda, saat biaya haji lebih murah, bisa dia berangkat, tapi gak pernah terpikir sama sekali dia untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Yang dilakukan beli tanah, beli rumah, habiskan ini, habiskan itu, sana sini, setelah tua pensiun, baru sadar. Setelah dia gak punya apa-apa lagi, artinya setelah tidak seperti dulu ketika masih muda, punya biaya yang cukup. Itu kalau diteliti satu persatu, tiap-tiap dari rukun Islam, kemudian masing-masing rukun Islam itu persub bagian, kesimpulannya sama, betul-betul sama. Ternyata masih banyak yang belum mengerti dan memahami ajaran Islam sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada jalan dan tidak ada solusi kecuali mari bersama-sama. Ingat, mari bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Bekerja bareng-bareng, saling bantu, membantu untuk melakukan ikhtiar apa saja yang memungkinkan, memahamkan umat tentang ajaran agamanya. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya penting dan prinsip, yang semakin lama semakin banyak orang yang tidak tahu. Padahal hal-hal prinsip itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya dan selalu terus diingatkan dan diajarkan oleh para ulama yang sekarang masih hidup. Salah satu contohnya adalah apa? Pengenalan kita tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Materi ini mengenal para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bisa dikatakan nilainya sangat rendah. Apalagi kalau sampai pada tingkat penguasaan, pengenalan saja nilainya sudah rendah, apalagi penguasaan lebih dalam dari sekedar mengenal. Coba tanya anak-anak muda, umat Islam di sekitar dan di sekeliling kita. Coba tanya kepada anak-anak TPA yang relatif lebih rajin belajar agama dibandingkan yang tidak ikut serta dalam kegiatan TPA. Misalnya, tanya itu kepada anak-anak muslim. Tanyakan kepada mereka nama-nama sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kalau bisa menjawab, alhamdulillah. Itu pun 4 saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lebih dari itu, kesulitan untuk melanjutkan jawaban. Apalagi kita menentukan sebutkan 20 nama sahabat Nabi. Lebih memberatkan lagi bagi mereka. Kok 20 sahabat? Padahal sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain ketika beliau wafat, yaitu Nabi Muhammad wafat, jumlahnya lebih dari 100 ribu sahabat. Dari 100 ribu sahabat lebih itu, berapa nama sahabat yang kita kenal, berapa nama sahabat yang kita ketahui biografinya, berapa nama sahabat yang bisa kita sebutkan contoh-contoh hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya lagi-lagi menyedihkan. Tidak semua orang bisa menjawab nama-nama sahabat menyebutnya. Tidak semua orang kemudian bisa menyebutkan masing-masing sahabat contoh hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah prinsip. Tidak patut untuk diremehkan. Ini sangat penting. Maka harus dijadikan bagian dari kurikulum pelajaran Islam. Ini sangat urgen. Sehingga jangan segan, jangan sungkan ketika ada kesempatan menyampaikan ceramah. Ungkap, ulas, ceritakan ulang tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Bisa dengan per nama sahabat. Bisa cerita tentang Abu Bakar, lengkap, Umar, lengkap, Utsman, lengkap, Ali, lengkap. Bisa juga dengan satu bab tersendiri tentang bersyukur misalkan. Itu satu judul. Kata Abu Bakar tentang syukur, kata Umar tentang syukur, kata Utsman tentang syukur, kata Ali tentang syukur. Kata Zubair bin Awam, kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu majma'in tentang syukur. Boleh. Itu penting sekali barakallahu fikum. Dekatkan, kenalkan sahabat-sahabat Nabi kepada umat Islam. Kepada umat Islam. Maka banyak sekali percakapan di antara orang-orang kafir yang ingin merusak dan melemahkan umat Islam. Banyak percakapan beredar di kalangan mereka. Dan substansinya benar. Memang mereka tiap siang, tiap malam, tiap waktu, tiap saat selalu memikirkan, walaupun tidak semua. Ada di antara mereka yang selalu memikirkan bagaimana caranya melemahkan kekuatan umat Islam. Dan itu sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi, orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mau mengikuti ajaran dan keyakinan mereka. Tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah memejamkan mata, terus saja dibuat lembaga-lembaga penelitian, dibuat krisis-krisis center, dibangunlah LSM-LSM, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi peneliti. Itu dibuat untuk memberikan rekomendasi, mengambil langkah strategis, bertahap dan terorganisir. Caranya bagaimana? Supaya umat Islam itu semakin hari semakin melemah. Karena kan dendamnya luar biasa kepada umat Islam. Jadi jangan sampai lengah. Jangan sampai kita kurang waspada. Jangan sampai kemudian kita menganggap biasa dan aman-aman saja. Tidak, wong itu Allah firmankan dalam Al-Quran. Walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Wadulau taghfuluna an asliha hatikum wa amti'atikum. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Mereka ingin umat Islam itu lengah. Dihancurkan. Mungkin tidak dengan fisik, tapi dengan pikiran dan gaya hidup. Jadi percakapan di antara mereka itu banyak sekali. Diskusi-diskusi itu dilakukan. Mereka mengibaratkan, mengistilahkan untuk menghancurkan umat Islam itu dengan istilah kolam ikan. Dengan istilah kolam ikan. Umat Islam itu ikannya yang ada di tengah-tengah kolam. Satu dari mereka diperintahkan tangkap ikan itu. Wah, gak bakalan bisa tangkap. Kesit ikannya. Kejar sana, kejar sini. Tunggu di sana, tunggu di sini. Jaring sana, jaring. Oleh para pemikir-pemikir di jalan mereka, yaitu umat Islam. Kalau kita ingin melemahkannya dengan cara seperti itu, tidak bakalan bisa. Tapi coba kuras kolamnya, keringkan, ambil airnya. Itu percakapan loh, diskusi di kalangan mereka. Akhirnya coba kolamnya dikuras, dikeringkan. Setelah kering, ikan itu mati dengan sendiri, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu dikejar-kejar lagi. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari hadith-hadith Nabi SAW. Jauhkan umat Islam dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Agar umat Islam itu kehilangan figur yang diikuti. Bahkan harus diperjuangkan agar umat Islam itu memiliki figur sendiri dari orang-orang kafir. Dan itu kan terasa sekarang. Sangat terasa sekarang. Kalau disebut, kalau diminta untuk menyebutkan nama-nama seorang filsuf, ahli filsafat, bisa dijelaskan. A, B, C. Lengkap. Tapi giliran disuruh menyebutkan nama-nama sahabat, terbungkam diam. Diminta untuk menyebutkan nama-nama tokoh, tokoh-tokoh kafir, bisa, runtut A, B, C, D. Tapi kalau diminta untuk menyebutkan nama-nama panglima Islam, bingung dia bagaimana menjawab. Diminta untuk menyebutkan nama-nama pemain bola, ya, lengkap, ya. Dari liga lokal sampai liga internasional. Dari Afrika, Amerika, Eropa, sampai Asia. Apal. Bahkan punya koleksi banyak di kamarnya. Tapi kalau diminta menyebutkan nama-nama sahabat Nabi, bingung dia mau menyebut nama siapa. Itu kan nyata. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah perantara dan penyampai ilmu syariat agama kepada kita semua. Kalau tidak melalui para sahabat, mau melalui siapa lagi ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada kita. Harus pasti melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tidak kekurangan satupun figur, figur apapun kebaikan tentunya. Itu ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang sukses di bidang apapun ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mau lihat dari aspek dan bidang apapun, di situ ada nama-nama sahabat yang sudah berhasil. Tidak perlu cari sana, cari sini. Yang ingin berhasil dan sukses menjadi seorang petani, banyak sahabat yang sukses bertani, berladang. Yang ingin sukses usaha dan dagang, banyak para sahabat yang menjadi pedagang, sukses mereka. Yang ingin berhasil dalam membina rumah tangga dan keluarganya, para sahabat, rumah tangga dan keluarga mereka harmonisnya luar biasa. Yang ingin jadi orang hebat, ahli secara fisik, para sahabat kurang apa fisik mereka? Yang ingin mencontoh ibadah dan bermuamalah, para sahabat teladan kita. Ingin menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijak, contohlah para sahabat, sahabat Nabi yang terbukti sukses menjadi pemimpin yang bijak dan adil radhiyallahu anhum ajma'in. Apapun kebaikan, ada figurnya, ada contohnya pada diri sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sahabat itu siapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah, wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Yang dimaksud sahabat Nabi itu adalah setiap orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat, hanya sekejap, cuma sekedar lewat. Posisinya waktu itu sudah beriman, sudah Islam. Kemudian meninggal dunianya pun tetap dalam keadaan Islam. Ditambahkan sebagian ulama, meskipun ada beberapa dari mereka yang sempat murtad, tapi kemudian masuk Islam lagi, tetap dinamakan sebagai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sekedar melihat saja, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, lihat. Tapi ingat, posisi dan statusnya saat melihat itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunianya dalam keadaan Islam, itu sahabat. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, yang disebut sahabat itu man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam ra'ahu hatta law lam yuhaddits anhu fa huwa sahabiyyun. Setiap orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dunianya di atas Islam, dia sekedar melihat Nabi walaupun tidak meriwayatkan hadis dari Nabi, fahuwa sahabiyun, orang itu dinamakan sahabat. Yanalu hadhihi rutbatal azimah, beliau sahabat itu memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Wa yadkhulu fi idadi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, orang itu yang memiliki status sahabat meskipun melihat Nabi sesaat, tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga masuk dalam pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi Muhammad SAW berpesan, jangan menghina sahabat-sahabatku. Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, andaikan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, emas banyak itu, tanpa campuran apa-apa, tidak ada lagi tanah, kerikil dan batu atau pasirnya, murni emas sebesar gunung Uhud, gunung yang begitu besar itu. Seandainya, padahal gak mungkin kan kita berinfak seperti itu. 1 juta aja kita udah mikir-mikir. 1 juta aja sudah menjadi sejarah dalam hidup yang tidak terlupakan. Bisa menjadi cerita turun-temurun karena cucunya itu kalau simbahnya pernah infak 1 juta rupiah. Iya kan? Karena saking kita gak bisa bayangkan infak 1 juta. Masya Allah. Apalagi emas sebanyak gunung Uhud, saking banyaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka. Sedekahnya siapa? Sedekahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Satu mud saja enggak bisa menyamai, bahkan wala nasifat, jangankan satu mud, separohnya. Sahabat infak 1 kepal tangan sedekah. Sahabat tapi dia berinfak 1 kepal tangan emas, 1 kepal tangan dia. Lalu ada di antara kita yang infaknya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, memang tidak setinggi Gunung Slamet, tapi memanjang dia. Sekepal tangan sahabat infak. Terus ada orang yang infak sebesar gunung Uhud emas, tetap gak bisa menyamai lebih tinggi derajat dan lebih banyak pahala yang diperoleh sahabat Nabi, walaupun hanya sekepal tangan tadi. Artinya Nabi SAW mengingatkan kita, kita itu siapa? Siapa kita? Kok memposisikan diri sama seperti sahabat Nabi? Merasa sudah hebat seperti hebatnya para sahabat Nabi? Merasa punya peran andil jasa seperti jasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Gak mungkin lah. Gak bisa disamakan, gak bisa. Dari sejak pertama kali baligh sampai meninggal dunia, sejak kita mukallaf terkena beban syariat sampai tidak bisa berbuat apa-apa, sehari semalam 24 jam ibadah taat kepada Allah, tidak maksiat, semua dikerjakan, semua dilakukan, puluhan tahun lamanya karena usianya sampai 80 tahun misalkan, balik dia usia 15, berarti selama 65 tahun ibadah terus gak pernah putus, terus menerus, walaupun seperti itu, gak bisa menyamai sahabat Nabi. Gak mungkin bisa sebanding dengan mereka. Mustahil disejajarkan dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Gak mungkin. Itu apa namanya, penting sekali untuk kemudian kita ingat-ingat selalu, supaya kita tidak meremehkan dan tidak mengecilkan peran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan dalam sebuah keterangan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, fa'adnahum suhbatan huwa afdhalu minal qarni alladhina lam yarawhu walau lakullaha bijami'il a'mali. Seorang sahabat yang secara derajat dan secara tingkatan itu berada paling bawah, karena para sahabat kan juga bertingkat-tingkat derajatnya. Yang paling tinggi tentunya sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Iya kan? Ini sudah pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ini sahabat yang paling bawah kedudukannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tetap lebih afdol dibandingkan generasi setelah mereka yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau lakullaha bijami'il a'mal. Meskipun dia pada hari kiamat nanti bertemu dengan Allah membawa semua jenis amal ibadah. Kata Syekh Rabi' hafidzahullah, fa'adna sahabiyin, sahabat yang paling bawah secara kedudukan dibandingkan sahabat yang lain, la yalhaquhu afdalu tabi'iyin, tidak akan mungkin bisa disamai oleh seorang tabi'i, tabi'in, generasi setelah sahabat. Meskipun di kalangan dan generasi tabi'in dialah yang paling afdol. Walau ja'a bikullil a'mali wa anwa'il khair, walaupun semua bentuk amalan dan kebaikan dia lakukan, la yalhaqus sahabiyya fi hadzal fadli, tidak akan mungkin dia bisa menyusul dan menyamai kedudukan seorang sahabat. Kedudukan seorang sahabat. Li'annahu idza kana sahabi law anfaqa ahaduna mithla uhudin dhahaba ma balaghana muddu ahadihim wala nasifu. Karena seorang sahabat ketika ada di antara kita berinfak emas sebanyak gunung Uhud tumpuk seperti itu, tidak mungkin bisa kita menyamai infak dan sedekah sahabat meskipun hanya sekepal tangan. Famah majtahadna fil a'mali lanal haquhum. Walaupun kita serius, sungguh-sungguh, fokus, gak pernah berhenti, tak mengenal futur, tidak pernah jenuh, misalkan, lanal haquhum, gak mungkin kita bisa menyamai dan sejajar dengan para sahabat. Idza anfaqa muddan fa kaifa idza badzala malah. Itu dalam posisi sahabat tersebut infaknya sekepal tangan. Lah kalau para sahabat mereka berinfak dengan semua harta yang dia punya, apa pernah terfikir kita bisa sejajar dan sebanding dengan mereka? Wong seandainya sahabat infaknya segenggam atau sekepal tangan gini aja udah gak bisa kita samain. Apalagi pada prakteknya para sahabat infaknya bukan cuma segenggam tangan. Minas sahabati man kana yunfiku malah. Ada sahabat yang infak itu semua harta dia bawa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diantaranya. Kan bukan cuma segenggam, bukan cuma sekepal tangan, tapi semua harta dia datangkan, dia bawa. Beliau radhiyallahu anhu. Wa minhum man yunfiku syatra malih. Ada di antara sahabat yang berinfak membawa separuh harta. Jangan dianggap kecil separuh harta itu. Kita enggak mungkin bisa melakukannya. Pikir aja mungkin bisa jatuh pingsan kita. Baru berencana aja udah. Baru mikir aja. Belum berencana, belum bertekad, baru mikir. Kalau misalkan pengen infak separuh harta terus kepriwe ya. Tanahnya, rumahnya. Udah bingung kita. Banyak pertimbangan, selalu ada perhitungan. Umar bin Khattab bawa separuh hartanya. Wa minhum man yujahizu jaisan ka Utsman, wa minhum ada di antara sahabat yang membiayai keperluan pasukan perang padahal biaya perang itu sangat tinggi seperti sahabat Utsman. Demikian juga sahabat yang lain. Fabadzalu amwalahum fi sabilillah. Mereka salurkan, mereka habiskan harta benda yang dimiliki untuk berjuang di jalan Allah. Wa hadza ya'ni law qaddama tamratan aw qaddama nisfa muddin aw qaddama ma qaddam. Maksudnya seorang sahabat itu kalau berinfak satu biji, satu butir kurma atau setengah mud ya, atau apapun yang diinfakkan, apapun itu, la yalhaquhu mahma anfaq. Enggak mungkin kita bisa menyamai sebanyak apapun yang kita berikan. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang dikehendakinya. Maka enggak boleh, haram hukumnya untuk merendahkan, mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Celah yang selalu digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dalam rangka merendahkan, menghina para sahabat. Karena tujuannya bukan sebatas menghina sahabat, merendahkan sahabat sampai di situ, tidak. Artinya kan ingin memutus jalur penyampaian ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Yang menjadi penyampai ilmu itu kan para sahabat. Kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan sahabat, kita curiga dengan para sahabat, kita berpikiran buruk tentang para sahabat, artinya ilmu itu akhirnya putus di situ. Ajaran agama bagaimana kita melaksanakannya kalau tidak melalui jalur sahabat radhiyallahu anhum. Maka hati-hati, waspada. Buku-buku yang dicetak, dijual bebas, artikel-artikel di internet, buku-buku PDF yang ditawarkan meskipun gratis di Google Play Store misalkan, jangan terkecoh. Bagus nih tentang sahabat, banyak sekali di situ sisipan-sisipan tujuannya untuk mencela dan merendahkan para sahabat. Sekali lagi, celahnya itu apa? Melalui konflik yang pernah terjadi di antara para sahabat sendiri. Di kalangan dan di dalam internal para sahabat memang ada konflik, sejarah perang bahkan, bukan cuma konflik biasa. Perang Siffin, perang Jamal antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Thalib, antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita. Masing-masing semuanya menyesal. Sahabat yang terlibat saat itu semuanya menyesal. Nah, ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Bahkan sampai pada tingkatan mengidentifikasi pemikiran dan pemahaman radikalisme, terorisme. Mulainya dari situ. Musuh-musuh Islam itu. Digambarkan bahwa kelompok-kelompok itu muncul pertama kali karena ada pertentangan politis antara Muawiyah dan Ali. Perebutan kekuasaan. La haula wala quwata illa billah. Para sahabat itu dididik oleh Nabi SAW. La tas'alannal imarah. Jangan sekali-kali engkau berharap diangkat menjadi pemimpin. Mereka mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Kok kemudian dituduh sahabat berebut kekuasaan ingin menjadi khalifah. Karena ada perseturuan politis di situ, muncul kaum Sunni, muncul kaum Syi'i, Syiah, Sunni dan Syiah, muncul kaum Khawarij. Cikal bakalnya seperti itu. Dalam makalah disebarkan kemana-mana. Riset katanya, kalau yang ikut Ali itu kaum Syiah, Ahlul Bait. Kalau yang ikut Muawiyah bin Abi Sufyan, ini kalangan Sunni secara umum. Nanti dari barisan Ali bin Abi Thalib ada kemudian apa namanya, melepaskan diri, kaum Khawarij namanya. Kalau yang pengikutnya Ali Syiah sekarang ada Abi, ada Ijabi di Indonesia. Kalau nanti yang Sunni, yang ini Ahlus Sunnah ini. Nanti yang kalangan Khawarij sekarang ada ISIS, ada HTI, ada Ikhwanul Muslimin. Dari pemikiran yang keliru tentang konflik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu bukan ranah kita. Siapa kita menghukumi sahabat? Siapa kita untuk kemudian mengatakan sahabat ini begini, sahabat ini begini, sahabat ini begini, sahabat ini begini? Tidak diajarkan oleh para ulama kita. Ulama kita mengatakan alhamdulillah Allah jaga tangan kita. Allah jaga tangan kita. Tidak terlibat secara fisik dalam konflik-konflik yang terjadi di kalangan para sahabat. Allah sudah jaga tangan kita, maka jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Jadi secara praktek kalau ada buku-buku seperti itu, ambil. Amankan. Buku yang isinya mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela Amr ibn al-As, mencela Ali bin Abi Thalib, mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar, mencela Uthman, mencela Ali, mencela Abu Dzar, mencela Salman Al-Farisi, mencela para sahabat. Buku jelas-jelas. Sahabat itu masuk Islam ada yang karena takut, ada yang karena faktor ekonomi, ada yang gak serius, ada yang menyembunyikan kekafirannya, ada yang ingin tendensinya kekuasaan, ada yang gila perempuan, ada yang korupsi. La haula wala quwata illa billah. Sopo kowe? Nabi Muhammad mengatakan, la tasub ashabi, jangan engkau celah sahabatku. Kalau ada buku seperti itu, amankan, memungkinkan bakar. Masa dibakar? Dan buku itu ingin membakar fondasi Islam kok. Masih kita eman-eman, waduh, bungkus roti wae. Jangan. Bungkus roti masih bisa dibaca sama orang yang makan roti. Bakar. Jelas mencela sahabat kok. Kalau hadir di sebuah ceramah, di sebuah ceramah, penceramahnya bicara tentang kejelekan-kejelekan sahabat, gak usah sungkan, gak usah pakai angkat tangan, izin pak, langsung keluar gitu aja. Wah, pekewo. Masya Allah. Pekewohmu sama orang yang mencela sahabat, bukan pekewohmu kepada para sahabat. Keluar sudah, keluar, tinggalkan majelis itu. Gak usah pakai pamit gini. Gak usah. Jelas-jelas penceramahnya mencela sahabat ya. Mencela Abu Bakar, mencela Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mencaci maki, menghina para sahabat. Kita gimana? Bapak ibu kita dihina saja kita langsung parah. Sahabat Nabi, mereka lah yang menjadi perantara ilmu syariat Islam kepada kita. Yang disasar anak-anak muda. Maka waspadalah anak-anak muda, terutama pelajar dan mahasiswa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.